Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimani wa rahmakumullah. Masih dalam bahasan nuzul Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan pada majlis yang lalu, juga sebelumnya, kita dah rincikan masalah ini dari sisi dalil, dari sisi kaidah, kemudian dari sisi bantahan kepada orang-orang yang tidak bermazhab, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Dan penulis di sini, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala menukilkan kepada kita nukilan yang banyak, nukilan yang ilmiah yang bersanad, ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi tentunya yang sahih sudah mencukupi daripada yang dhaif. Dan ini menunjukkan bahwa nukilan-nukilan ini adalah merupakan mazhab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sekarang kita akan lengkapi bacaan nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh penulis rahmahullahu taala, sehingga kita mengilmui, kemudian kita meyakini apa yang diyakini oleh salaful ummah dari sahabat tabi'in atau tabi' tabi'in, khususnya di dalam bab akidah. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Muhammad Al-Makhladi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Abbas Asy-Syaraj mengabarkan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ubaidullah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Abu Muslim Al-Aghor, bahwa dia berkata, saya bersaksi atas Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa keduanya telah bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bersaksi atas keduanya bahwa keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan ketika sepertiga malam yang pertama telah berlalu, Allah turun ke langit dunia seraya berkata, apakah ada orang yang melakukan dosa? Apakah ada yang meminta ampun? Apakah ada orang yang meminta? Apakah ada orang yang berdoa sampai terbit matahari? Abu Muhammad Al-Makhladi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Al-Abbas As-Saqafi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Hasan bin As-Sabah mengabarkan kepada kami, Sababah bin Sawar mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Abi Isa, dari Abi Muslim Al-Aghor, dia berkata, saya bersaksi atas Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan hingga ketika sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah memerintahkan pintu-pintu langit untuk dibuka sehingga pintu-pintu itu pun terbuka, lalu Allah berfirman, apakah ada yang meminta, pasti aku akan memberikan permintaannya. Apakah ada yang berdoa? Niscaya aku akan mengabulkan doanya. Apakah ada yang meminta ampun? Maka aku akan mengampuninya. Apakah ada orang yang terdesak? Niscaya aku akan menghilangkan bahaya tersebut darinya. Apakah ada yang beristighosah meminta pertolongan? Ketika keadaan yang sangat sulit, pasti aku akan menolongnya. Terus-menerus Allah di tempat tersebut sampai terbit fajar pada setiap malam dari kehidupan dunia. Nah, ini juga disebutkan berkaitan dengan istighosah, kemudian juga doa di dalam sepertiga malam yang kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Jadi istighosah yang kita sebutkan, perbedaan istighosah dengan doa. Istighosah dengan doa. Jadi istighosah ini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tolak pertolongan, permintaan untuk menjauhkan, menghilangkan madharat. untuk menghilangkan madarrah, yakni mudarat. Itu biasanya istighatsah. Nah, ada juga istilah isti'anah. Jadi misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah. Itu juga permintaan talab, tapi permintaan yang berkaitan dengan manfaat, pertolongan, permintaan berkaitan dengan manfaat. Jadi ini yang disebutkan perbedaan ringkas antara istighatsah. Kalau ada yang menyebutkan istighatsah, maka inilah perbedaannya. Di dalam bahasa Arab maknanya adalah meminta untuk dijauhkan daripada mudarat, misalnya musibah, misalnya apa, bala, bencana. Itu semua adalah, apabila kita berdoa maka itu tergolong istighatsah. Nah, sama dengan misalnya ada orang yang tenggelam terus apa, tak boleh berenang, atau misalnya kita mau menolong, nah maka itu disebut istighatsah. Jadi orang yang memerlukan dan minta pertolongan, tolong, itu disebut istighatsah, tidak disebut isti'anah. Nah, jadi isti'anah sekali lagi meminta untuk didatangkan manfaat. Baik, jadi inilah, ya, ini keistimewaan daripada sepertiga malam sampai terbit fajar, Nah, ini diketahui, yakni sepertiga malam ini maknanya panjang. Mana panjang juga. Nah, itu kalau kita tidak mampu untuk bangun misalnya pukul 2 misalnya dalam sekarang ini, waktu sekarang ya waktu sahur lah. Kita berdoa insyaallah taala akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Muhammad Al-Makhladi mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Al-Abbas yaitu As-Sakhawi mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Mujahid bin Musa dan Al-Fadl bin Sahal mengabarkan kepada kami. Keduanya berkata, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Tariq mengabarkan kepada kami. Daru Abu Isa dari Al-Aghor bahwa ia bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila sepertiga malam telah datang, Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia seraya berfirman, tidakkah ada yang meminta ampun maka akan diberi ampun untuknya, apakah ada yang meminta akan maka akan diberikan permintaannya, tidakkah ada yang bertaubat niscaya akan diterima taubatnya. Nah. Al-Ustaz Abu Mansur bin Hamsyab mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Ali Ismail bin Muhammad Asy-Syafar mengabarkan kepada kami di Baghdad. Dia berkata, Abu Mansur Ar-Ramadi. Dia berkata, Abu Razak mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Saleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala turun pada setiap malam di langit dunia dan Allah berfirman, Aku adalah penguasa. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Terus menerus Allah tabaraka wa taala berfirman demikian sampai terbit fajar. Jadi kita dah sebutkan juga berkaitan dengan nuzul Allah Subhanahu wa taala ni, yakni tidak melazimkan, tidak mengharuskan arsy kosong. Nah, sebab apa? Sebab kalau kita menyebutkan arsy kosong, maknanya kita dah membuat yakni bagaimana bentuk dan lain sebagainya, itulah termasuk apabila kita menyebutkan arsy itu kosong. Sekali lagi dalam hal ini kita diminta untuk menetapkan saja, tidak untuk berpikir terlalu jauh, Sebab kalau kita berpikir terlalu jauh, jadi nanti ujung-ujungnya akan jadi akal, masuk akal, kemudian diolah oleh akal, sehingga itu menjadi hasil daripada akal, dan itulah yang dimaksud dengan ahlu kalam. Ya, sekali lagi kalau sudah disebutkan nuzul, ada sifat nuzul turun Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, dah khalas. Tidak kita bincang-bincang banyak lagi berkaitan dengan ars, bagaimana nanti, bagaimana kemudian keadaan nanti di langit situ kalau dia kosong, bagaimana nanti pengaturan-pengaturan situ, adakah ada wakilnya, adakah ada, jadi macam-macam. Itu semua adalah ahlu kalam yang yakni menyandarkan perkataan mereka dalam bab ini khususnya menyandarkan kepada akal-akal mereka. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, saya telah mendengar Al-Ustadz Abu Mansur setelah menyebutkan hadis yang beliau diktekan kepada kami. Beliau berkata, Abu Hanifah ditanya tentang hal tersebut, maka dia menjawab, Allah turun tanpa dibagaimanakan. Sebagaimana ulama berkata, Allah turun dengan sebenar-benarnya sesuai dengan rububiyahnya, tanpa dibagaimanakan, dan turunnya tidak seperti turunnya makhluk, bahkan tanpa takhali dan tamali. Karena Allah Azza wa Jalla disucikan sifatnya menyerupai sifat makhluk. Sebagaimana pula Allah disucikan zatnya seperti zatnya para makhluk. Maka datangnya maji dan ityan serta turunnya nuzul sesuai dengan apa yang layak bagi Allah tanpa penyerupaan dan takhyif dibagaimanakan. Nah, dari itu istilah-istilah yang disebutkan oleh penulis di situ ada maji, ada ityan. Ini adalah istilah yang pernah kita sebutkan, maji dengan ityan maknanya datang, dan dah kita sebutkan perbedaannya yang disebutkan oleh ulama, yakni maji dengan ityan, tapi pada keumumannya mereka berpendapat sama, yakni kalau sudah disebut maji maknanya boleh juga disebut ityan. Ini juga termasuk sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya nuzul Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Kusaimah berkata dalam kitabnya At-Tawhid yang ditulis olehnya, dan saya telah mendengar dari cucunya Abu Thahir rahimahumullah, bab dikir akbar sabita as-sanad, penyebutan hadis-hadis yang sanadnya sabit, telah diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Irak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam tanpa dibagaimanakan sifat an-nuzul tersebut, bersamaan dengan penetapan sifat an-nuzul turun tersebut. Kita bersaksi sebagaimana persaksian orang yang menetapkan dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya, membenarkan terhadap apa-apa yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut berupa sifat an-nuzul tanpa kita mensifatkan bagaimananya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensifati kepada kita bagaimana turunnya pencipta kita ke langit dunia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat an-nuzul, serta Allah telah memberikan kepercayaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara agama mereka. Nah, jadi ini pun dah jelas kenapa yang pernah kita sebutkan juga ini adalah sandaran-sandarannya. Karena beliau juga menyebutkan kitab daripada Al-Imam Ibn Khuzaimah, yakni yang memiliki kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Assalamualaikum. Beliau memiliki kitab Tauhid. Jadi kitab ini sudah kitab lama yang menyebutkan tentang Tauhid. Nah, tapi seperti yang disebutkan oleh ulama, kitab Tauhid daripada Imam Khuzaimah tidak terlepas daripada hadis-hadis yang dhaif. Nah, jadi perlu merujuk kepada ya, takhrij hadis, keterangan-keterangan hadis yang ada di situ. Tapi keumuman isinya disebutkan oleh para ulama, diuji oleh para ulama, keumuman isinya. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, maka kita mengatakan dan membenarkan apa yang terdapat dalam hadis-hadis ini berupa penyebutan sifat an-nuzul turun tanpa membebani diri kita untuk menyebutkan bagaimana sifat an-nuzul turunnya Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kepada kita bagaimananya sifat an-nuzul tersebut. Nah, dawabeh. Sebagaimana yang disebutkan, kita dah sebutkan perkataan Hasan Al-Basri, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah hanya beriman dan tidak kita mencari kaifiat cara bagaimana sifat-sifat tersebut. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafiz mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Muhammad Asy-Syaidalani mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ahmad bin Saleh Al-Misri mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Makromah bin Bukar menyampaikan kepada kami dari ayahnya. Pergantian sanad. Al-Hakim telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata, Abu Al-Abbas Muhammad bin Yaqub Al-Asam, dan ini adalah lafadznya. Dia berkata, Ibrahim bin Manqots mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami dari Makromah bin Bukair dari bapaknya. Dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Munkadir mengabarkan bahwa dia mendengar Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik hari adalah hari yang Allah turun padanya ke langit dunia. Mereka berkata, hari apakah itu? Dia berkata, hari Arafah. Nah, jadi berkaitan dengan hari Arafah ini sudah wadih masyhur hadisnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yatabaha, yakni membanggakan makhluknya di situ pada hari Arafah, pada hari Arafah. Nah, jadi hari Arafah adalah hari yang spesial, yang mana para ulama menyebutkan adalah hari yang paling afdol, paling utama, ya, pada hari wukuf tentunya. Nah, dan hadis yang berkaitan dengan ini ada hadis yang sahih. Kemudian yang khilaf di situ kita sudah sebutkan, apakah hadis nuzul pada Arafah ini sahih apa tidak. Jadi dari sisi sanad memang dhaif. Nah, tapi dari sisi keutamaannya, keutamaannya maka tentu Arafah ini dah masyhur keutamaannya yang kita baca dari hadis-hadis yang sebelumnya. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Allah Ta'ala turun pada pertengahan Saban ke langit dunia pada malam hari sampai akhir siang keesokan harinya. Lalu Allah membebaskan dari api neraka orang-orang sejumlah rambut kambing Bani Khalq, menuliskan pahala bagi yang berhaji, dan menurunkan rizki selama setahun, dan tidaklah Allah membiarkan seorang pun kecuali Allah mengampuninya, kecuali orang musyrik, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau orang yang saling bermusuhan. Jadi berkaitan dengan hadis turunnya Allah Subhanahu Wa Taala pada nisfu Sya'ban, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, kemudian ada hadis-hadis yang lain, tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan ini. Jadi maknanya hadisnya dhaif. Jadi hadisnya adalah hadis yang dhaif yang menyebutkan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala pada nisfu Sya'ban. Ya, jadi kalau misalnya nisfu Sya'ban itu dikhususkan itu maksudnya, maka dengan hadis ini tak betul. Tidak benar kita khususkan nisfu Sya'ban turun yakni Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Tapi kalau kita berdalil dengan keumuman turunnya Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap malam, maka boleh, sebab nisfu Sya'ban pun malam juga. Nah, malam juga. Jadi nisfu Sya'ban turunnya Allah Subhanahu Wa Taala hadisnya baik. Tapi kalau kita menyandarkan itu pada keumuman hadis yang telah lalu bahasanya, maka ini dibenarkan. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Thahir bin Kusaimah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, kakekku Al-Imam telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepadaku. Dari Isam Antustuwai, pergantian sanad, berkata Al-Imam Az-Zafarani telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abdullah bin Bakar Asy-Syahmi mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Isam Ad-Dastuwai mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Az-Zafarani telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Zahid yaitu Ibnu Harun mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Ad-Dastuwai mengabarkan kepada kami. Pergantian sanad. Muhammad bin Abdullah bin Maimum telah mengabarkan kepadaku di Iskandariah. Dia berkata, Al-Walid mengabarkan kepada kami dari Al-Auza'i. Semuanya Hisam Ad-Dustuwai dan Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Kasir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atok bin Yasar. Dia berkata, Rifa' bin Arabah Al-Juhaini telah mengabarkan kepadaku. Pergantian sanad. Berkata Al-Imam bahwa Abu Hasim Zizat bin Ayub telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Mubasir bin Ismail Al-Halabi mengabarkan kepada kami. Dari Al-Auza'i, dia berkata, Yahya bin Abu Kasir telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Hilal bin Abi Maimunah mengabarkan kepadaku. Dari Atok bin Yasar, dia berkata, Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Sadarna, kami kembali dari safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Dan mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun mengizinkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa dengan belahan pohon yang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kalian benci daripada belahan yang lain?" Maka tidaklah terlihat seorang pun dari orang-orang tersebut kecuali menangis. Dia Rifa'ah bin Arabah berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya orang yang meminta izin kepadaku setelah ini adalah orang-orang yang betul-betul bodoh. Kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Bila beliau bersumpah, beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya bersaksi di sisi Allah, tidaklah seorang pun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian Yusad didu kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab itu. Sungguh Rabbku telah menjanjikan kepadaku akan memasukkan ke dalam surga dari umatku sebanyak 70 ribu orang tanpa hisab dan adab. Dan sesungguhnya saya berharap kalian tidak memasuki surga hingga kalian dan istri-istri kalian serta keturunan-keturunan kalian yang soleh menempati tempat-tempat tinggal kalian di surga. Kemudian beliau bersabda, apabila telah berlalu pertengahan malam, atau beliau berkata 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku kepada selainku. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya sampai terbit subuh. Ini adalah lafaz hadis Al-Walid. Nah, ini adalah hadis yang panjang, tapi yang dimaksudkan di sini adalah fokusnya, intinya adalah yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun habis itu mengabulkan permohonan hambanya dan mengampuni mereka. Baik. Jadi inilah yang disebut oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimallahu taala. Dan ini kita bacakan mimbab ilmiah tentunya. Baik. Dan dari bacaannya tadi insyaallah tidak ada kata-kata yang tidak kita pahami. Ya, karena sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan ini juga sekali lagi bahwa buku ini adalah buku yang buku termasuk terhitung buku salaf, yakni buku yang lama, karena beliau memiliki yakni sanad dalam hal ini. Dan pergantian-pergantian sanad ini menunjukkan pergantian sanad rawi hadis, yakni jalan-jalan hadis yang lain. Nah, jadi teksnya sama, tapi seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jalur-jalurnya yang lain. Nah, jadi jalur-jalurnya ini menunjukkan, yakni dengan banyaknya jalur menunjukkan kuatnya teks atau matan suatu hadis. Nah, bahkan kalau misalnya jalurnya satu dhaif tapi ada jalur lain yang sahih, maka yang dhaif itu boleh naik peringkat. Nah, naik peringkat. Kecuali kalau semua jalurnya dhaif, maka ini tentu tidak bisa menaikkan peringkat daripada suatu hadis tersebut. Nah, jadi di sini yakni disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yang disebutkan baik. Jadi inilah yang intinya di sini sudah kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun pada 1/3 malam. Kemudian ada juga menyebutkan 2/3 malam. Jadi intinya nih, kalau udah sepertiga malam masuk, baik, kemudian 2/3 dan sebagainya, sampai subuh, itulah waktu yang mustajab. Itulah waktu yang mustajab. Nah, Syaikhul Islam Al-Imam Asy-Syaibani berkata, saya berkata, ketika telah sahih hadis tentang an-nusul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlu sunnah menetapkan sifat tersebut. Mereka menerima hadis tersebut, menetapkan sifat an-nusul sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini penyerupaan sifat an-nusul turun bagi Allah dengan sifat turunnya makhluk. Mereka tidak mencari tahu tentang bagaimana sifat tersebut, sebab tidak ada jalan terhadap perkara tersebut bagaimanapun keadaannya. Mereka mengetahui, memahami, mewujudkan, dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak menyerupai sedikit pun dengan zat para makhluk. Maha tinggi Allah dari apa yang telah dikatakan oleh para musahabihah dan mu'atilah. Semoga Allah melanat mereka dengan laknat yang banyak. Nah, ini musyabbihah, disebut sini musyabbihah dan mu'attilah. Jadi dah kita sebutkan musyabbihah, berasal musyabbihah ini orangnya. Berarti kalau orang yang mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut disebut musyabbih. Nah, adapun tasybih dengan tamtsil dah kita sebutkan perbedaannya. Nah, jadi menyerupakan Allah, jadi orang yang menyerupakan Allah, mengumpamakan Allah, maka disebut musyabbih. Nah, kemudian mu'attilah. Jadi mu'attilah ini orang yang mengingkari daripada ta'til, yakni mengingkari. Nah, mengingkari. Dari sini yakni mengingkari wujud sifat Allah Subhanahu wa taala, semacam orang Jahmiyah dah kita sebutkan. Jadi musyabbihah dan mu'attilah seperti disebutkan oleh di sini, semoga Allah melaknat mereka dengan laknat yang banyak. Nah, jadi berkaitan dengan laknat, dan juga kita singgung dan kita sentuh berkaitan dengan laknat. Jadi laknat artinya abtor an rahmatillah, yakni menjauhkan, terjauh daripada terjauh daripada rahmat Allah. Nah, abtor du an rahmatillah, yakni terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disebutkan dalam nas misalnya. Jadi banyak laknat-laknat yang kita jumpai, ada laknat Allah, kemudian manusia juga saling melaknat. Nah, apa yang dimaksud di sini? Jadi yang disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab, yang apabila yakni laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah, kalau disebut laknat Allah itu maknanya apa? Al-uqubah wal adab, yakni sanksi dan adab, itu maksudnya. Jadi tadi kita sebutkan makna asal daripada laknat adalah al-ib'ad, at-tard an rahmatillah, yakni terjauh dari rahmat Allah. Jadi kalau orang itu sudah terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang diharapkan, kebaikan yang diharapkan dah. Nah, terputus dari kebaikan. Itu tidak sembarangan kita melaknat. Baik, jadi kalau kita mendapatkan laknat Allah misalnya, maka itu adalah uqubah, sanksi, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita itu yakni laknat Allah Subhanahu wa taala adalah azab, kemudian sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih kepada nanti di akhirat. Nah, lebih kepada di akhirat. Dan juga kalau di dunia pun termasuk demikian. Jadi inqita', terputusnya rahmat kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau sudah kita sebutkan laknat Allah bagimu misalnya. Nah, itu menunjukkan apa? Sanksi Allah. Baik. Kemudian juga ada laknat. Nah, laknat dari manusia ke manusia. Jadi tadi kalau laknat Allah dari Allah ke makhluknya, maka itu maksudnya sanksi dan uqubah, yakni sanksi dan azab. Tapi kalau dari manusia ke manusia, maknanya doa keburukan, itu makna laknat. Nah, jadi aku laknat kau misalnya, maka ini maksudnya apa? Mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Nah, Jadi intinya laknat ini adalah keburukan. Laknat ini adalah keburukan dan tadi kita sebutkan apardu an rahmatillah. Baik. Dan berkaitan dengan laknat ini, karena laknat ini adalah keburukan, mendoakan keburukan, maka hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama diantaranya boleh laknat, boleh kita melaknat apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah pasti misalnya, misalnya Fir'aun, Abu Jahal, Syaitan misalnya. Nah, itu boleh. Nah, kenapa? Karena sudah jelas. Terus juga boleh, yakni laknat kepada orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang ahlu bid'ah secara keumuman. Nah, ahlu bid'ah secara keumuman. Jadi misalnya seperti ini, semoga laknat Allah kepada mereka, yakni musyabbihah, mu'attilah, siapa mereka? Ya mereka-mereka yang mentasbih dan menta'til begitu. Jadi boleh. Nah, kemudian laknat orang kafir, laknat orang kafir. Nah, jadi mendoakan mereka, orang-orang kafir secara keumuman. Nah, orang kafir. Nah, jadi ini yang dibolehkan oleh ulama, yang disebutkan oleh para ulama tentang dibolehkannya laknat. Nah, sebab apa sah? Laknat ini adalah yakni doa keburukan kalau kita dari manusia tadi kita sebutkan. Nah, jadi karena laknat ini yakni doa keburukan, maka tentu kita tidaklah sembarangan melaknat. Tidaklah sembarangan melaknat ya, kecuali tadi kita sebutkan dah konfirm ada nas dari Al-Qur'an dan Sunnah berkaitan dengan itu, maka ya kita pun melaknatnya. Tapi kalau main laknat misalnya, maka ini bukan daripada akhlak yang baik. Nah, semestinya kita mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah kepada orang-orang yang, hatta orang-orang yang menyelisihi kita. Bagaimana halnya kisah-kisah Nabi SAW, yakni membalas keburukan dengan kebaikan. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, dan saya telah membacakan kepada Abu Abdillah bin Abu Hafs al-Bukhari, dan beliau adalah syekhnya kota Bukhara pada zamannya tanpa diingkari. Sedangkan Abu Hafs adalah termasuk dari sahabat dekat Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani. Abu Abdillah yaitu Ibnu Abi Hafs berkata, Abdullah bin Usman yaitu Abdan syekhnya Maru, ia berkata, saya telah mendengar Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani berkata, Muhammad bin Abi Hanifah berkata, kami berkata kepada mereka Mu'attilah dan Musabbihah, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan Rabbmu telah datang dan para malaikat bersof-sof. Al-Fajr ayat 22. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah di atas awan dan para malaikat. Al-Baqarah ayat 210. Apakah Rabb kita datang sebagaimana yang dia katakan? Dan apakah para malaikatnya datang bersof-sof? Mereka menjawab, adapun para malaikat, maka mereka datang bersof-sof. Adapun Allah Ta'ala, maka kami tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Dan kami tidak mengetahui bagaimana datangnya Allah. Maka kami katakan kepada mereka, sesungguhnya kami tidak membebankan kepada kalian untuk mengetahui bagaimananya sifat Al-Maji datang bagi Allah. Akan tetapi kami membebankan kepada kalian untuk mengimani sifat Al-Maji bagi Allah. Bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang mengingkari dengan mengatakan bahwa para malaikat tidaklah datang bersof-sof? Bagaimanakah kedudukan dia di sisi kalian? Mereka mengatakan, dia kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami mengatakan, demikian pula halnya dengan orang yang mengingkari dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah datang. Maka dia kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi ini wadah, nasnya sudah kita sebutkan. Jadi kalau bab malaikat, ya kita sebutkan sof-sof, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala datangnya bagaimana wallahu alam, tapi yang jelas datang. Nah, jadi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi di sini dan Rabbmu telah datang dan para malaikat bersaf-saf. Jadi adakah Allah Subhanahu wa taala datangnya Allah bersaf-saf? Ya, itu wallahu alam bagaimana caranya kita tidak tahu. Yang jelasnya datangnya kedua-dua ini baik malaikat dan Allah itu nasnya ada dalam Al-Quran dan tak boleh diingkari. Jadi barang siapa mengingkari maka dia kafir sebagaimana disebutkan. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Abdullah bin Abu Hafiz Al-Bukhari berkata dalam kitabnya, Ibrahim bin Al-Asyad mengatakan, saya telah mendengar Al-Fudail bin Iyad berkata, apabila seorang pengikut Jahmiyah berkata kepadamu, saya tidak beriman terhadap Rob yang bergeser dari tempatnya, maka katakan kepadanya, saya beriman kepada Rob yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah, ini adalah perkataan Jahmiyah seperti yang dinukil dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi Jahmiyah, saya tidak beriman terhadap Rob yang bergeser dari tempatnya. Jadi maknanya dia mentaktil. Jadi dia mu'attilah, dia mengingkari adanya sifat datang, sifat turun, sifat bergeser, maknanya bergerak. Nah, berarti kalau dia tidak menetapkan sifat datang, kemudian sifat turun, maknanya dia mensifati Allah Subhanahu wa taala tetap di tempat. Itu yang maksud dengan bergeser. Nah, ini adalah Jahmiyah punya pekerjaan, mu'attilah. Maka katakan kepadanya, saya beriman kepada Rob yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yakni sifat fi'liyah kita tetapkan. Jadi apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan. Mau turun, mau datang, mau berbicara, mau menciptakan, mau menetapkan, itu semua adalah fi'il Allah yang itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, keyakinan para ulama salaf terhadap hadis-hadis ini. Dalam salah satu majlisnya, Zaid bin Harun meriwayatkan hadis Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abi Hasim dari Jarir bin Abdullah tentang masalah melihat Allah pada hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Maka ada seseorang yang bertanya kepada beliau, Zaid bin Harun, di majlisnya, wahai Abu Khalid, apa makna hadis ini? Maka beliau pun sangat marah dan berkata, betapa serupanya engkau dengan sabik dan betapa pantasnya engkau diperlakukan dengan apa-apa yang diperlakukan kepadanya. Celaka engkau. Siapakah yang tahu bagaimananya sifat-sifat ini? Siapakah yang bisa baginya untuk melampaui ucapan yang terdapat dalam hadis atau berbicara pada masalah tersebut dengan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan merendahkan agamanya. Apabila kalian mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah dan janganlah kalian membuat bid'ah. Karena apabila kalian mengikutinya dan tidak berdebat pada masalah tersebut, maka kalian akan selamat. Akan tetapi, jika kalian tidak melakukan hal tersebut, kalian akan binasa. Nah, ini adalah penulis Al-Imam Asy-Syaubuni rahimahullahu taala pindah yakni kepada sifat yang lain, yakni sifat kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan sifat-sifat ini dah banyak hadis-hadisnya, di antaranya hadis yang disebutkan oleh penulis yakni hadis yang sahih, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatul badri. Dan ini hadis lafaz dari Ibnu Khuzaimah disebut dalam takhrij hadisnya ini, kemudian juga ada dalam yakni sahih Bukhari juga, dan juga yang hadis-hadis periwayatan yang lain. Dan kita mengartikan secara keumumannya, yakni secara zahir sebagaimana tadi dibacakan, ini tanpa membagaimanakan bagaimana cara melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas di sini, mengumpamakan al-qamar lailatul badri, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. yakni jelasnya, itu maksudnya. Bukan berarti Allah seperti bulan purnama, tapi yang dimaksudkan adalah kita akan melihat nanti Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Sebagaimana jelasnya kita melihat yakni bulan purnama. Dan berkaitan dengan hadis ini, faedah-faedahnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, insyaallah taala kita akan bahas bismillah taala pada pertemuan depan, dan juga kita akan lanjutkan membacakan nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah taala pada pertemuan depan bismillah taala. Berkaitan dengan bolehnya melaknat terhadap orang-orang pelaku bid'ah. Di sini kan dijelaskan ini sifatnya umum, berarti tidak mengarah kepada orang per orang yang sifatnya gitu. Ini pada asalnya. pada asalnya. Tapi kalau sekira orang itu mujahir, baik. Kalau sekiranya orang itu mujahir, maknanya menampakkannya punya bid'ah, habis itu memang betul-betul, maka ini dibolehkan. Dan dah kita sebutkan riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz yang yakni melaknat, dari kaum laknat dan kita maknakan doa keburukan. Jadi misalnya seluruh doa keburukan itu masuk pada makna laknat. Jadi kalau dah ahli bid'ah itu sudah melampaui batas, baik, maka ini boleh, Tapi kalau misalnya kita melihat dia biasa-biasa dan sebagainya, lebih aula, lebih utama untuk kita doakan dia kebaikan. Kita tahu dia mendapatkan hidayah, itu tentu lebih utama. Tapi kalau kita berbicara boleh apa tidak, maka boleh kalau sudah melampau. Jadi tadi kita sebutkan seperti yang disebutkan oleh para ulama, yakni laknat yang dimaksud di sini laknat. Jadi seluruh perbuatan fasik, kemudian kufur, kemudian bid'ah, itu semua berhak mendapatkan laknat. Jadi seluruh perbuatan kufur, seluruh perbuatan fasik, seluruh perbuatan bid'ah, itu semua berhak mendapatkan laknat. Kemudian misalnya disebutkan di sini dalil-dalilnya, misalnya laknat kepada orang kafir, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir dan menyiapkan baginya sa'ir. Kemudian orang yang fasik misalnya maksiat, la'anallahu as-sariqu was-sariqata yasriqul baydata fatuqta'u yadahu. Jadi laknat Allah kepada pencuri yang laki-laki maupun perempuan. Ini fasik, berarti ada laknat fasik. Kemudian laknat ahlu bid'ah, dah lalu bahasanya yang berkaitan dengan itu yang dinukilkan oleh para ulama. Jadi sekali lagi, seluruh perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan bid'ah boleh. Jadi kita berbicara masalah keumumannya. Ada pun yang khusus, misalnya orang per orang, apabila dia melampaui batas dan mujahir fiskon, mujahir dengan kekufurannya, yakni menampakkan kekufurannya, menampakkan kefasikannya, menampakkan bid'ahnya, maka pribadi-pribadi dalam hal ini pun boleh. Ini awam pun boleh melakukan. Awam pun boleh melakukan. Boleh. Jadi laknat ini memang dahsyat lah. Bahasa kita pun sangat dahsyat gitu kalau kita sebut laknat itu tidak. Tapi dari manusia itu dah kita sebutkan doa keburukan itu dah laknat. Dan yang kita tidak sadari, yang kita anggap laknat itu hanya perkataan laknat gitu. Padahal kalau kita mendoakan keburukan kepada kawan atau kepada ini pun sudah termasuk makna laknat juga. Jadi kita berhati-hati betul dari kata-kata laknat, tapi ternyata berdoa keburukan pada kawan, habis itu mengata-ngatai kawan dengan kata-kata buruk, itu juga semua masuk ke dalam makna laknat. Nah, itu dalam kitab tauhid teguran Allah kepada Bismillah. Yang apa? Yang teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan di antara sahabat-sahabat yang masih kafir pada waktu itu. Dan disebutkan oleh para ulama laknat yang disebutkan di sini oleh sebab itu dibedakan. Laknat kepada orang yang kafir dengan laknat kepada orang yang fasik. Ini adalah laknat kalau orang fasik. Kemudian orang yang tidak faham dan sebagainya. Laknatnya itu maknanya ada laknat muakkad, laknat yang ada, laknat yang sementara, laknat yang sementara. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah laknat ini, masuk semuanya pada doa keburukan. Naam, doa keburukan. Baik. Jadi Rasulullah SAW ditegur pada waktu itu karena apa? Seolah-olah Rasulullah SAW memutuskan harapan bagi mereka. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki kadar takdir yang lain. Nah, terus kemudian kita saya melaknat seorang, misalnya melaknat misalnya ahli bid'ah dan sebagainya, ya bukan kita ini siapa maksudnya kan? Ya, apatnya bukanlah kita seperti Nabi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ini sekedar berdoa gitu. Jadi kalau apa seandainya nanti di kemudian hari dia mendapatkan hidayah, ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena dia melampaui batas dan sebagainya, nah, kita laknat misalnya, laknat Allah misalnya, atau kita doakan keburukan misalnya. Tapi ini kita berbicara pasal boleh apa tidak gitu. Tapi kalau lebih aulanya ya tentu kita tidak hata misalnya ahli bid'ah, ya tetap kita doakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Tapi baru lagi tidak, kalau tidak ada kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.